والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifakum Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan Hafidhullahu ta'ala. Kita masuk pada dosa besar selanjutnya, yang masih dosa besar yang terletak di hati, yaitu rakus dengan harta dan kedudukan atau kemuliaan atau kehormatan, dihormati oleh manusia, dihormati oleh banyak orang. Maka rakus dengan ini semua, dan tentu letak rakus itu di hati. Rakus dengan harta letaknya di hati, demikian juga rakus atau gila kehormatan, gila kemuliaan juga letaknya di hati. Dalilnya dari Ka'ab radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dua serigala yang lapar, ya ursila, lantas dilepas, fi radibatin, di satu kandang ghanamin, kambing, bi afsadalaha, lebih merusak dibandingkan rakusnya seseorang dengan harta dan kemuliaan, lebih merusak lidinihi, agamanya. Maka Nabi sampaikan daya rusak rakus dengan harta dan kehormatan dan penghormatan terhadap agama seseorang itu tidak kalah. Tidak kalah itu artinya boleh jadi setara dan boleh jadi lebih parah. Tidaklah kalah dibandingkan daya rusak yang dilakukan oleh dua ekor serigala lapar, manakala dilepas di satu kandang kambing. Maka sama-sama merusak dengan daya rusak yang sama atau daya rusak yang lebih jelek. Maka bisa jadi lebih jelek daya rusak rakus terhadap harta dan kehormatan dan pujian dibandingkan daya rusak yang dilakukan oleh dua serigala lapar dengan di kandang kambing. Di sini dihadkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Penjelasannya, di hadis ini terdapat penjelasan tentang bahaya rakus dengan harta dan kemuliaan, kehormatan, pujian manusia, membahayakan aladdin, agama. Maka rakus dengan harta dan kemuliaan dan pemuliaan itu membahayakan agama. Kenapa? Karena rakus dengan harta mendorong seorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan riba, dengan qimar, dengan taruhan alias judi, menipu, mencuri, merampas, dan yang lainnya. Artinya rasa cinta dengan harta mendorong seorang untuk alal kasbil haram, untuk melakukan usaha mendapatkan harta. Al-kasab artinya usaha mendapatkan harta, boleh jadi pekerjaan, boleh jadi yang lainnya. Al-haram yang haram. Dan bukanlah yang dimaksudkan oleh hadis seorang itu tidak boleh cinta dengan harta. Maka cinta dengan harta boleh-boleh saja, dan itu alami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jamma, cintanya kalian dengan harta cinta yang banyak. Di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguh cinta manusia dengan al-khair yaitu harta, lasyadid, adalah cinta yang berat. Yang dimaksud dengan al-khair di surat Al-Adiyat ayat yang ke-8 adalah al-mal, harta. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut harta di surat Al-Adiyat ayat yang ke-8 dengan sebutan al-khair yang artinya kebaikan. Untuk menunjukkan bahasanya harta adalah sumber kebaikan. Maka yang salah karena berkenan dengan harta bukan hartanya. namun sikap manusianya. Adapun hartanya tidak salah, dia adalah sumber kebaikan. Dan manusia yang rakus dengan harta, sikap manusia terhadap harta, nah itu yang rusak. Wa inama al-maqsud, namun yang jadi maksud oleh hadis adalah cinta dengan harta yang mendorong seorang untuk alal makasib, melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan harta al-muharramah yang haram. Nah inilah yang haram. Wa illa adapun mendapatkan harta ya, ketika dengan cara-cara yang benar dan disalurkan dengan yang benar, maka satu hal yang tidak mengapa. Wa yut'imuna ta'ama, dan mereka memberikan makanan, dan makanan adalah harta. Ala hubbihi, padahal dia cinta dengan makanan. Padahal dia cinta dengan makanan, cinta dengan hartanya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra, kalian tidak mencapai puncak kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan yang besar sampai kalian menginfakkan mimma tuhibun, harta yang kalian sukai. Maka ini menunjukkan bolehnya suka dengan harta, di antaranya suka dengan makanan. Fal kullu, maka setiap orang normal ya tentu cinta dengan harta. Akan tetapi jika cinta dengan harta ini keluar dari batasnya, lantas mendorong orangnya untuk tidak peduli dengan sarana apapun dia bisa mendapatkan harta, maka ini adalah haram tercela yang membahayakan agama. Karena orangnya tidaklah mengikatkan diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, bahkan dia berupaya untuk mendapatkan harta dengan cara apapun. Kemudian tentang rakus dengan kemuliaan, kehormatan dan penghormatan manusia, pujian manusia, dielu-elu oleh manusia, dipuja-puja oleh manusia, maka itu syarab. Itulah rakus dengan kemuliaan. Kemuliaan maknanya adalah aljah, pangkat, yaitu yang dimaksud dengan pangkat di sini adalah diagungkan oleh hati banyak orang, di hati banyak orang. Dia menjadi orang yang diagungkan oleh hati-hati manusia. Hati manusia mengagungkannya, menghormatinya. Warif'ah dan kedudukan yang tinggi di hati manusia. Al-kullu yuhibbu syarab, maka semua orang ingin mendapatkan penghormatan, warif'ah dan kedudukan yang tinggi. Akan tapi jika rasa keinginan ini keluar dari batasannya, maka fabalagha, maka jadilah menginginkan kemuliaan dan kehormatan ini mengantarkan seorang untuk yata'adda 'ala ghairihi, zalim dengan orang lain, kemudian sombong, zalim dengan orang lain, sikut sana sikut sini, jegal sana dan sini, menusuk dalam lipatan, menjegal kawan seiring supaya dialah yang mulia, supaya dialah yang terhormat. Man ajli husul ala hadha syarab, untuk mendapatkan kehormatan dan penghormatan. Faqatala, boleh jadi dia membunuh orang. Wa ta'adda 'ala ghairihi, zalim dengan orang lain demi mendapatkan kehormatan dan penghormatan. Ini maka dia memfitnah, dia bikin menjatuhkan nama baik orang. Karena dia hasad. Dia iri dengan kawannya yang kemudian karirnya melejit. Fahadha mazmum, maka inilah yang tercela, yang merusak agama. Ringkasnya, segala sesuatu ada batasannya, wajib tidak boleh melampaui batasannya. Maka di hadis Ka'ab ini terdapat permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahaya rakus dengan harta dan kehormatan. Di mana Nabi serupakan orang yang rakus untuk mengumpulkan harta dan mendapatkan penghormatan dan kedudukan. Nabi serupakan dengan dua ekor serigala yang lapar, yang keduanya mendapati kambing berada dalam zaribah. Zaribah maknanya hadhirah, artinya kandang. Artinya kambing ini tidak bisa kemana-mana. kambing ini tidak bisa kemana-mana, tertutup, dikepung kiri kanannya. Kemudian masuklah dan beradalah di dalamnya dua ekor serigala. Serigala lapar, dalam keadaan kambing ini tidak bisa lari. Faida'ata alai adzibani, bayangkan ya, jika ada kandang kambing yang rapat ya, yang kemudian betul-betul kandang itu lantas didatangi oleh adzibani alja'iani, dua serigala yang lapar, maka fataka, maka dua serigala ini akan menghancurkan bihadihil majmu'ah, rombongan ya, kumpulan kambing-kambing yang ada di ya, di kandang ini ya. Maka Nabi serupakan cinta harta ya, atau kemudian rakus dengan harta. Kalau cinta harta kan tidak tercela, maka ya, lebih tepat rakus harta, cinta yang berbuah rakus dengan harta, rakus dengan kemuliaan. Itu Nabi serupakan dengan dua serigala yang masuk pada kandang kambing. Maka artinya jika terkumpul dalam diri seseorang, di hati seseorang, itu ada rakus harta, rakus dengan gila, dengan kehormatan, maka seakan-akan terkumpul pada dirinya dua serigala. Dua serigala yang lapar yang akan menghancurkan dan merusak agamanya, sebagaimana dua serigala ini merusak dan menghancurkan dan menghabisi dan menerkam dan memangsa semua kambing yang ada di kandang itu. Bayangkan seandainya ada serigala lapar berada di kandang kambing, kira-kira adakah kambing yang selamat? Mungkinkah ada kambing yang selamat? Mungkin, namun kemungkinannya 0,0 sekian persen. Siapa itu yang selamat ketika dia sudah kekenyangan semua? Nah, kemudian ada satu selamat boleh jadi. Fama dhannukum, maka apa sangkaanmu dengan dua ekor serigala yang lapar, yang seharian atau dua hari tidak pernah makan atau belum makan, kemudian dia jumpai kambing yang kambing ini mahsurotan, terkepung di satu kandang, tidak bisa kemana-mana. Apa yang akan dilakukan oleh dua serigala ini? Maka dia akan memangsa, akan menghancurkan, yaitu memangsa kambing-kambing tersebut, fatkan syadidan, akan dihancurkan sehancur-hancurnya, akan dia makan sehabis-habisnya. Inilah permisalan yang indah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelaskan dalam hadis ini khatar, bahaya rakus seseorang untuk mendapatkan harta tahsil, usaha untuk mendapatkan harta dan usaha untuk mendapatkan kemuliaan, wal mubalaghah, dan berlebihan dalam hal tersebut tanpa peduli dari manakah dia mendapatkannya, wa kaifa, dengan cara apa dia mengusahakannya, yang penting dia bisa mendapatkan harta dan kemuliaan. Faman fa'ala dhalika, siapa yang melakukan hal ini, ada pada dirinya hal ini, maka itu akan membinasakan agamanya sebagaimana serigala itu memangsa dan membunuh asyiah, kambing-kambing. Idza tamakkana minha, jika dia punya kekuasaan minha untuk menghabisi kambing-kambing. Maka fihi, isi hadis ini adalah tahdzir, peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat hati. Sifat hati cinta dengan harta yang mendorong orangnya untuk al-jasya', untuk rakus, wa tamak, dan rakus, dan tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Dan peringatan keras untuk tidak mubalarah berlebihan dalam menginginkan arifah, kedudukan tinggi di hati manusia, wariasah, dan pimpinan dianggap sebagai atau kemudian kepemimpinan di sini artinya ditaati ucapannya meskipun dia bukan seorang pemimpin secara formal. Didengarkan ucapannya, ditaati. Orang kemudian hanya bisa mengatakan iya di hadapannya. Atau kemudian pangkat yang mendorong orangnya alal asyari, untuk kemudian sombong, wal batari, dan sombong, wa dhulmin nas, dan untuk mendapatkan kehormatan dia zalim dengan orang lain, wa ta'ada alaihim, dan zalim dengan orang lain. Ya, maka ini satu hal yang sangat berbahaya dan tidak demikian karakter seorang muslim. Karena seorang muslim itu adalah orang yang tawadu, orang yang lembut dengan orang lain. Dan jika dia ini kebetulan atau kemudian Allah takdirkan mendapatkan kemuliaan, yang diantara bentuk kemuliaan itu adalah al-wilayah, jabatan politik tertentu, ya, maka dia akan gunakan atau dia manfaatkan itu untuk melayani rakyatnya dan bersikap lembut dengan rakyatnya. Wa ila jika tidak, ya, maka dia seperti serigala yang menghabisi kambing-kambing yang ada. Kemudian innal mubalaghata innal mughalatasnya ghulu, berlebihan dalam cinta harta terkadang mendorong seorang untuk berupaya mendapatkannya dengan wasilah apapun, sarana apapun, tanpa membedakan halal dan haram. Dan pada hakikatnya bahasanya kondisi ini adalah realita mayoritas manusia di zaman ini. Haitsu, di mana banyak orang itu bercapai-capai untuk mendapatkan harta dan memperbanyak harta tanpa memperhatikan hukum syariat, ya, dalam jual beli dan yang lain. Dan bukti dia tidak peduli dengan hukum syariat, dia tidak bertanya dan mengkaji sebelum melangkah. Nah, namun setelah melangkah di tengah-tengah baru kemudian ngomong. Dia pinginnya mendapatkan pembenaran dan bukan kebenaran. Kalau kemudian disalahkan sama ustadz tempat konsultasi, kemudian ustadznya suruh ngasih solusi. Lalu saya kerja apa? Kerjaan apa yang bisa ustadz berikan kepada saya? Falarubama yaqauna, sehingga boleh jadi mereka untuk mendapatkan harta mereka terjumus dalam riba. Mereka menggunakan riswah, suap, at-tadlis menipu, al-ghis menipu, menggunakan cara-cara yang multawiyah, mutar-mutar. Hatta law ada dhalika, meskipun hal tersebut mengantarkan kepada memakan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Thumma tamatul kubra, kemudian bencana yang paling besar adalah ketika anda jelaskan hukum syar'i dalam tindakan tersebut, maka mereka beralasan setiap orang melakukannya. Ini sudah jamak, ini sudah umum, tidak ada yang tidak pakai suap. Semuanya temannya pakai suap, maka saya apa kemudian saya menyendiri. Atau bahkan kemudian orang yang menasihatinya mengatakan anta mutasyadid, anda ini ekstrim dalam beragama, ya, bawa nasional-nasional sajalah kalau dalam beragama, biasa-biasa saja, jangan ekstrim-ekstrim kayak gitu. Wanahu dzalik, dan perkataan yang semisal itu. Dan berkenaan dengan hadis ini, hadis yang kita baca tadi, riwayat Tirmidzi, hadis ini ada buku khusus menjadi syarah untuk hadis ini yang judulnya Dhamul Mal Wal Jah, Syarah Hadis Madhibani Ja'iani, karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Di syarah hadis ini Madhibani Ja'i'ani karya Ibnu Rajab rahimallahu taala, beliau sampaikan fahadha masalan azimun, ini adalah satu permisalahan, adalah gambaran azimun jiddan yang sangat penting sekali yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan tentang rusaknya agama seorang muslim gara-gara rakus dengan harta dan kemuliaan di dunia. Dan bahwasannya rusaknya agama gara-gara rakus itu tidaklah kalah rusak dengan kambing yang lapar, yang kemudian berada di tengah-tengah dua serigala yang lapar, yang semangat menyerang, yang berada di tengah-tengah kambing. dalam keadaan penggembalanya itu meninggalkan kambing-kambing tersebut di malam hari, maka dua serigala ini akan memakan kambing-kambing tadi dan menjadikan kambing-kambing tersebut sebagai mangsanya. Maka dan satu hal yang telah dimaklumi, kata Ibnu Rajab rahimallahu taala, tidak akan selamat dari kambing-kambing ini, dari pengrusakan yang dilakukan oleh dua serigala ini dalam kondisi di atas. Ya, tidak ada pemiliknya, tidak ada penggembalanya di dalam kandang kambing di malam hari. Ya, maka tidak ada yang bisa selamat illa qalilun, kecuali sedikit. Itu pun dengan probabilitas yang sangat-sangat kecil. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahasanya rakusnya seorang dengan harta dan kemuliaan tidaklah daya rusaknya itu merusak agama, itu daya rusaknya tidaklah kalah dengan kerusakan yang dilakukan oleh dua serigala yang lapar ini. Ketika Nabi katakan tidak kalah rusak, maka berarti ada dua kemungkinan, kata Ibnu Rajab, bal imma ayakuna musawiyan, boleh jadi daya rusaknya itu setara, wa imma ayakuna azyad, dan boleh jadi daya rusaknya itu lebih hebat, daya rusak rakus daripada daya rusak serigala lapar. Artinya Nabi mengisyaratkan bahasanya tidak akan selamat agama seorang muslim ketika dia rakus dengan harta dan kemuliaan di dunia, kecuali jarang-jarang, sebagaimana tidak akan selamat kambing dari pengrusakan dua serigala yang lapar ini kecuali sedikit. Maka permisalan yang agung ini memuat ghayat at-tahdzir, peringatan yang sangat-sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya rakus dengan harta dan kemuliaan di dunia. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab masing-masing dari dua hal ini, rakus harta dan rakus kemuliaan dan penghormatan. Yang pertama tentang rakus harta, maka beliau katakan amal hirsu alal mal fawwa nau'ani, rakus dengan harta itu mencakup dua hal. Kalau penjelasan saya salah Fauzan cuma mencakup satu hal. Namun kalau Ibn Rajab menjelaskannya dengan mencakup dua hal. Yang pertama, rakus harta yang Nabi maksudkan dalam hadis ini, yang pertama adalah siddatu mahabbatil mal ma'a siddati talabihi min wujuhihi al-mubahah, adalah luar biasanya cinta dengan harta, luar biasanya mempengoyo cari harta, min wujuhihi al-mubahah, meskipun itu dengan cara-cara yang mubah. Wa mubalaghati fi talabihi wal jiddi fi tahsilihi wa iktisabihi min wujuhi ma'al jahdi wal masyaqqati, wal mubalaghah, dan berlebihan dalam mencarinya, dan berlebihan dalam mencarinya, kata orang Jawa ngoyo dalam mencarinya, pontang-panting untuk mencarinya, wal jidd, dan sungguh-sungguh sangat super serius fitahsilihi untuk mendapatkannya, dan mendapatkannya dari cara-cara yang mubah, ma'al jahdi wal masyaqqah, dengan rela bercapek-capek dengan karenanya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kata orang, untuk kemudian mendapatkan harta meskipun itu dengan cara yang mubah. Meskipun itu dengan cara yang mubah, digambarkan oleh sebagian orang berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam sehingga tidak pernah lihat matahari, berangkat sebelum anak bangun dan pulang setelah anak tidur, maka kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini hirs, ini kata Ibn Rajab, ini tergolong hirs. Alasannya waqad warada anna sababal hadis kana wuku'u ba'di afradi hadzal naw', beliau katakan alasannya karena sababul wurud hadis ini diriatkan oleh At-Tabrani dari Asim ibn Adi, beliau mengatakan aku membeli 100 bagian saham, 100 bagian dari harta rampasan perang Khaibar. maka kemudian masing-masing orang dapat sekian bagian. Nah, beliau borong bagian-bagian milik orang lain itu diborong. Ini perang Khaybar, selesai perang ada pembagian harta rampasan perang. Ini si fulan dapat sekian, ini si fulan dapat sekian, sekian satu sekian bagian, sekian bagian. Nah, maka ada maka Asim bin Adi ini memborong bagian milik orang lain sampai 100 bagian. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lantas perbuatan ini sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi komentari madzibani dzariyani dzalafi ghanamin adaha rabbuha. Tidaklah dua serigala yang menyerang yang berada di tengah-tengah kumpulan kambing dalam keadaan pemiliknya pergi lebih merusak min talabil muslimi al mal wa syarafa di dinihi dibandingkan daya rusak semangatnya seorang muslim untuk memburu harta dan kemuliaan, merusak agamanya. Nah, maka sisi kalau sisi jeleknya hal ini, ini kan hal yang mubah. Kalau Salaf Fauzan tidak memasukkan hal ini sebagai bentuk hirs yang tercela. Ya, sisi tercelanya hal ini kan caranya cara-cara yang mubah, jual beli yang mubah dan seterusnya, cuma ngoyo saja, ya, pontang panting saja. Ya, apa sisi jelek dari hal ini? Kata Ibnu Rajab, laulam yakun fil hirs alal mal illa tadyi'ul umri. Seandainya tidak ada pada rakus dengan harta semacam itu kecuali membuang-buang umur yang penting. Alladhi laki matalahu, ya, yang dia buang-buang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Waqad kana yumkinu sahibuhu fihi al-faus, padahal jika umur tersebut dimanfaatkan maka orangnya berpeluang untuk mendapatkan darajatil ula, derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi. Fadhaya'ahu bil hirs, lantas dia buang umurnya tersebut dengan rakus fitola birizkin, untuk mencari rizki yang rizki itu sudah dijamin oleh Allah, maksumin sudah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan meskipun orang itu pontang panting layati minhu ila makuddira, meskipun dia itu pontang panting maka tidaklah datang padanya rizki kecuali yang ditakdirkan, wa kusima, dan yang telah dibagikan untuknya. Thumma layantafi'u bihi, kemudian setelah pontang panting karena inilah seluruh isi hidupnya pontang panting untuk cari harta, akhirnya dia tidak memanfaatkannya. Siapa yang menikmatinya? Pembantunya. Maka yang menikmatinya pembantunya. Dia pontang panting bikin rumah yang indah, tidak pernah dia pandangi rumah yang indah tersebut karena belum pernah terlihat rumah indah tersebut, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Maka taman yang indah, gemerici air yang ini, sofa yang empuk, itu yang menikmati mbok-mbok pembantu. Itulah yang kemudian memandanginya, mendengarinya, kemudian bertelekan di sofa-sofa yang empuk. Kalau dia sibuk di kemudian sibuk di kursi mobilnya, enggak bisa menikmati itu semua. Summa la yantafi'u bihi, kemudian dia tidak memanfaatkannya, tidak menikmatinya. Dia tidak menikmatinya. Bahkan ternyata ujung-ujungnya bal yatrukuhu li ghairihi. Pontang-panting tersebut ujung-ujungnya dia tinggalkan untuk orang lain, yaitu anaknya. Wa yartahilu anhu, kemudian dia mati meninggalkannya. Fayabqa hisabuhu alaihi, sedangkan hisabnya dialah yang menanggungnya. Sedangkan hisabnya dialah yang menanggungnya. Wa naf'uhu li ghairihi, sedangkan enaknya untuk orang lain, yaitu anaknya. Hisabnya tanggungan dia, enaknya anaknya yang merasakan. Faya jema'u liman la yahmaduhu, maka dia kumpulkan harta itu untuk anak yang boleh jadi tidak memujinya. Wa yuqdimu ala man la yu'dhiruhu, lakafa bidhalika dhammanil hirs, maka cukuplah kondisi ini jadi celaan dia untuk rakus dengan harta. Ya, Ya, oleh karena itu ada salah satu salaf mengatakan idza kanal qadaru haqqo, jika takdir itu benar adanya, di antaranya adalah takdir rezeki, fal hirsku batilun, maka rakus dengan harta itu satu hal yang sia-sia. Ini kalau memang betul percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka rakus dengan harta satu hal yang sia-sia. Wa idza kanal ghadaru fi nasi tibaa, dan jika kemudian khodar ada mulwafa, tidak setia dengan tidak kemudian tahu terima kasih, itu adalah tibaan tabiat banyak manusia. Curang itu adalah tabiat banyak manusia. Fasiqatu bikuli ahadin ajzun, maka percaya dengan semua orang itu satu hal yang ceroboh, satu kelemahan. Wa idza kanatil mautu likulli ahadin rasida, jika kematian itu mengintai setiap orang, fatumaninatu ila dunya humkun, maka kemudian merasa tenang dan nyaman dengan kehidupan dunia itu sebuah ketololan. Badul hukama, ada ahli hikmah yang mengatakan atwalunasi roman al-hasud, orang yang paling panjang tidak pernah berakhir galaunya adalah orang yang hasad. Orang yang senantiasa seumur hidupnya isinya adalah galau, susah, itu adalah orang yang hasad. Wa ahna'uhum aisan al-qunu', dan orang yang paling enak hidupnya adalah orang yang qunaah. Wa asbarhum alal adha al-haris, dan orang yang kemudian paling sabar menghadapi derita dan kesusahan, orang yang rakus. Orang yang rakus itu orang yang luar biasa, luar biasa sabarnya dengan derita. Maka derita tidak pernah lihat anak, tidak pernah kemudian main dengan anak, itu bisa dijalani. Itu bisa dijalani. Kenapa? Rakus dengan harta. Rakus dengan harta, yang penting saya duitnya banyak. Maka derita untuk badan, kesusahan, derita badannya dia lalui dengan sabar. Wa akhfaduhum aisan akhfaduhum lidunya, dan orang yang kemudian yang paling ringan hidupnya adalah orang yang tidak rakus dengan dunia. Wa a'zamuhum nadamatan al-alimul mufarritu, dan orang yang paling besar penyesalannya adalah orang yang berilmu namun ceroboh sehingga tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian rakus dengan harta jenis yang kedua tadi yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan, yaitu ketika mencari harta sampai dalam cara-cara yang haram, ditambah tidak mau menunaikan kewajiban harta itu bayar zakat dan sedekah. Ya, artinya jadilah dia sama dengan as-suh. Sama dengan as-suhu. Bakhil yang luar biasa. Yaitu rakus sebelum mendapatkannya. Rakus sebelum mendapatkannya, sampai-sampai yang haram pun dia terjang, setelah itu pelit untuk mengeluarkannya. Itu satu penyakit hati namanya as-suhu. Rakus sebelum mendapatkannya, kemudian pelit setelah memilikinya. Maka kemudian hirs dengan mal jenis yang kedua adalah sama dengan as-suh. Kata Ibn Rajab sama dengan as-suhu al-madhmum. Dan Allah katakan di surat Al-Hasyr, "Wa may yuqashiha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maka orang yang bisa membersihkan hatinya dari penyakit as-suh, maka dialah, hanyalah dia manusia yang beruntung. Kemudian bila Ibn Rajab mengatakan wa mata wasala al-hirs alal mal, dan jika rakus dengan harta itu mengantarkan sampai derajat semacam ini, maka berkuranglah agama dan iman, naqsan bayinan, dengan kurang yang luar biasa jelasnya. karena tidak menunaikan kewajiban dan mengambil dengan cara-cara yang haram, maka itu mengurangi agama dan iman tanpa ragu. Bahkan hatta la yabqa minhu illa al-qalilu jidda. Betul-betul menghabis, menguras iman sampai-sampai tidaklah tersisa kecuali sekedar sedikit sekali. Kemudian rakus dengan kemuliaan dan penghormatan dan kehormatan. Kata Ibn Rajab juga ada dua macam. Walhirs ala syarafi ala qismain. Dan rakus dengan harta, rakus dengan penghormatan dan kehormatan. Penghormatan manusia dan pujian manusia itu ada dua macam. Yang pertama, talabus syarafi bili wilayati wa sultani wal mali. Adalah orang itu memburu kemuliaan dan pemuliaan dengan kemudian memburu jabatan, dengan memburu karir, dengan mencari kekuasaan, wal mal dan korban harta. Dan sebelumnya Ibnu Rajab punya kalimat yang menarik. Rakusnya orang dengan kemuliaan itu lebih berbahaya dari rakus dengan harta. Karena mencari pemuliaan dan kemuliaan di dunia, kemudian penghormatan di hati manusia, itu adaru alal abdi. Itu lebih membahayakan seorang hamba daripada rakus dengan harta. Wadu a'zam. Bahayanya lebih besar daripada bahaya rakus dengan harta. Buktinya orang itu korban harta untuk mendapatkan syaraf. Orang itu korban harta untuk mendapatkan syaraf. Contohnya pilkada dan pil-pil yang lainnya. Orang itu sudah duitnya banyak, dia pontang-panting untuk punya duit yang banyak, susah payah untuk mengumpulkan harta, semuanya dibagi-bagikan, semuanya dikeluarkan dengan enteng. Kenapa? Mencari syaraf, mencari penghormatan dan kehormatan. Maka semua kemudian, semua orang ini dengan hartanya telah merasakan semua kenikmatan dunia, namun masih semangat berburu, semangat untuk dalam tundi, kemudian untung-untungan untuk mendapatkan jabatan. Kenapa? Karena hirs dengan syaraf. Karena demikian luar biasanya pengaruh dari rakus dan tamak dengan kehormatan dan penghormatan. Gagal sekalipun masih diulangi, dua kalipun masih diulangi. Sampai-sampai dulu ada orang yang pengusaha kaya raya kemudian jadi miskin, itu semua habis dalam rangka mencari syaraf. Jadi itu banyak. Maka harta dikorbankan untuk mendapatkan syaraf, untuk mendapatkan kemuliaan dan pemuliaan. Maka ini menunjukkan bahasanya hirs ala syaraf itu lebih berbahaya daripada hirs ala mal, daripada rakus dengan harta. Karena harta dikorbankan demi ini, dan orang tidak mungkin mengorbankan harta kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang menurut dirinya lebih mulia daripada harta. Apa itu? Kehormatan dan penghormatan manusia. Maka beliau katakan dararu a'zam, maka bahaya kemudian rakus dengan kemuliaan dan pemuliaan itu lebih besar daripada rakus dengan harta. Az-zuhdu fi as'ab, dan zuhud dengannya itu lebih sulit daripada zuhud dengan harta. Fa innal Ibnu Rajab mengatakan, menutup paragrafnya dengan mengatakan fa innal mala yubdalu fi talabi riyasati wasyaraf, karena harta itu dikorbankan, dibuang, dibagi-bagikan dengan enteng, dikeluarkan dengan enteng untuk mendapatkan kemuliaan dan pemuliaan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali pada penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala tentang al-hirs ala syaraf. Beliau sampaikan bahasanya al-hirs ala syaraf itu ala qismain. Ada dua macam. Yang pertama, mencari kehormatan dan penghormatan dengan mendapatkan dan mencari al-wilayati, jabatan, dengan berbagai macam bentuknya. ya, boleh jadi jabatan dengan di berbagai macam dunianya, boleh jadi dia jabatan sosial politik, ya, kepala negara, gubernur, bupati, camat, boleh jadi karir, ya, kepala kantor atau kepala staf dan sebagainya, atau kemudian jabatan akademik, boleh jadi dekan, rektor dan sebagainya, wasultan, dan mencari kekuasaan, wal mal dan harta. Kemudian kemudian macam yang kedua, al-qithmu athani, dan inilah yang paling jelek, dan inilah yang lebih jelek, talabu syarafi wal-uluwi ala nasi bil-umuri diniyah, mencari pemuliaan dan kemuliaan dan penghormatan manusia dengan agama. Agama di sini boleh jadi bentuknya ilmu, ya, boleh jadi bentuknya amal, boleh jadi bentuknya adalah kezuhudan. Maka rakus dengan kemuliaan dan kehormatan yang kedua ini, afhasyu minal awwal wa aqbah, dia satu hal yang lebih keji dan lebih jelek daripada mencari kehormatan dan pemuliaan manusia di dunia dengan dunia, ya, dengan jabatan, dengan jabatan-jabatan duniawi. Maka yang lebih jelek adalah jabatan-jabatan keagamaan, derajat-derajat keagamaan, wa asadu fasadan wa khatara, ini lebih kemudian lebih rusak dan lebih berbahaya. Karena seharusnya ilmu, amal dan zuhud adalah alat untuk mencari al-asharfu indallahi, mulia di sisi Allah, wal-qurbu minhu, dekat dengan Allah, wa-zulfa, dan posisi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya ilmu, amal, kezuhudan itu adalah alat-alat untuk mencari ma'indallahi minadarajatil ula wa na'imil muqim, adalah mencari derajat yang tinggi di sisi Allah dan nikmat surga. Sufyan Atsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, ilmu agama itu adalah mulia dan unggul, li'annahu yuttaqa bihillahu, karena dia adalah jalan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, jika tidak menghasilkan takwa, dan malah dicari untuk kemudian mendapatkan dunia, yaitu kemuliaan dan penghormatan manusia, karena kasairil asyai, maka dia tidak ada nilainya sama dengan barang-barang yang lain. Kemudian faidatul liba bisyai'in min hadza, jika masalah, jika hal-hal keagamaan ini dipakai untuk mencari aradu dunia, harta dunia yang fana, maka dia ada dua macam. Yang pertama, ayatul babi al-mal, agama dipakai untuk mencari harta. Dipakai untuk mencari harta. Fahadha min anwali hirs alal mal wa talabihi bil asbabil muharramah. Ya, maka ini adalah di antara bentuk rakus dengan harta. Ya, di antara bentuk rakus dengan harta, hal-hal yang bersifat duniawi itu jadikan hal-hal yang bersifat agama, bersifat akhirat, itu malah jadikan alat untuk mendapatkan harta. Wa aqbah min dzalik, dan yang lebih jelek dari hal itu, lebih jelek dari menggunakan ilmu agama untuk mendapatkan harta dan dunia, adalah man yatlubuha bi izhari zuhdi fiha, orang yang mencari dunia, mencari harta dengan menampakkan kezuhudan dengan dunia. fa inna dzalika khida'un qabihun jidda. Maka ini adalah tipuan yang jelek sekali. Dia menampakkan diri kalau yang dia tampilkan ke publik dia adalah orang yang zuhud dengan dunia, yang tidak rakus dengan dunia, santai dengan dunia, namun padahal itu adalah trik dia untuk mendapatkan dunia. Kemudian yang kedua adalah menyelubul ilma wal amal wa zuhda, adalah orang yang mencari ilmu agama kemudian mengamalkan ilmu agama, artinya menjadi orang yang saleh dan ahli ibadah. Mencari ilmu artinya menjadi orang yang berilmu, menjadi ulama. Mencari amal artinya menjadi orang saleh dan ahli ibadah. Wa zuhda, dan mencari kezuhudan, li ri'asati alal khalqi, supaya terhormat di mata manusia. Wa ta'adhum alaihi, supaya besar di hadapan manusia. Tujuan cari ilmu agama, ketujuan untuk mengamalkan agama, ternyata ayan qada khalqu, supaya semua orang itu merunduk-runduk pada dirinya, semua orang itu mengiyakan perkataannya. Wa yakhda'una wa yakhda'u lahu, dan tunduk padanya. Wa yasrifu wujuhahum ilaihi, dan semua orang supaya perhatian dengan dirinya. Sehingga orang semacam ini seringkali ayuthir linnasi ziyadata ilmihi alal ulama. Dia menampakkan kepada publik, pada banyak orang, kalau dia lebih berilmu daripada orang-orang yang berilmu, supaya mereka mengetahui keunggulannya dibandingkan para ulama dan semacam itu. Fahada mu'iduhu an-nar, maka orang yang semacam ini tempatnya adalah neraka. Karena keinginan untuk sombong dengan manusia adalah satu hal yang haram. Semata-mata kemudian ingin sombong itu satu hal yang haram. Dan jika dia yang alat yang dia gunakan untuk sombong itu adalah alat akhirat, kan akbah wa afhash, maka itu lebih jelek dan lebih keji daripada orang yang menggunakan alat-alat dunia berupa harta dan kekuasaan untuk menyombongkan diri. Nah, karena oleh karena itu supaya terhindar dari hal ini, rakus dengan kemuliaan, dengan menggunakan agama, maka ada yang namanya dhamul fatwa, celaan untuk tergesa-gesa dalam berfatwa. Yang kedalam-dalam di pembahasan tentang adab thalabul ilmi, maka di antara hal yang diingatkan adalah hubut tasaddur qabla ta'ahul, keinginan untuk muncul sebelum saatnya, yang dalam peribahasa orang Arab ini disebut ingin terbang sebelum tumbuhnya sayap, sebelum tumbuhnya bulu-bulu. Ini namanya ingin terbang atau ingin terbang dalam keadaan belum tumbuhnya bulu-bulu. Dan termasuk dalam hal ini, termasuk dalam masalah al-hirs ala syaraf, maka kita jumpai karahiyatu salab li syuhrah. Tidak disukainya mencari popularitas, mencari ketenaran. Karena itu adalah bagian dari hubu asyaraf. Kemudian di akhir pembahasan seputar hal ini, Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, wa qad tabayyana bima dzakarna, maka jelaslah dengan apa yang telah kami sebutkan bahasanya rakus harta dan riasa atau kepemimpinan. Rakus dengan dua hal ini itu merusak agama sampai-sampai tidaklah tersisa kecuali sedikit sekali, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau analisis lebih dalam. Wa aslu mahabbatil mal wasyarab min hubbid dunya. Ini akar dari kenapa orang itu rakus dengan harta, rakus dengan kehormatan dan penghormatan. Ini adalah akarnya adalah hubud dunia, adalah cinta dunia. Wa aslu hubud dunia itiba'ul hawa. Dan akar dari cinta dunia adalah karena mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana perkataan Wahab bin Munabih, beliau mengatakan min ittiba'il hawa, di antara bentuk mengikuti hawa nafsu adalah ar-rughbatu fid dunya, minat yang terlalu kuat terhadap dunia. Wa min ar-rughbati fiha, dan di antara bentuk minat terhadap dunia adalah hubbul mal wa syaraf, adalah rakus dengan harta dan kemuliaan. Wa min hubbil mal wa syaraf, dan di antara bentuk rakus dengan harta dan kehormatan istihlalul maharim, menerjang yang hal-hal yang haram. Kemudian beliau jelaskan perkataan Wahab bin Munabih ini, kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ini adalah satu perkataan yang indah. Karena yang mendorong orang untuk rakus dengan harta dan kemuliaan dan penghormatan adalah karena ar-rughbatu, keinginan yang kuat, yang besar dalam dirinya untuk mendapatkan dunia. Wa inama tasul, dan terjadinya keinginan kuat terhadap dunia adalah min ittiba'il hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsulah yang mendorong seorang untuk rohbah, memiliki minat yang kuat terhadap dunia, kemudian rakus dengan harta dan kemuliaan. Wat taqwa tamna'u min ittiba'il hawa, dan takwalah yang mencegah dan menghalangi seorang untuk mengikuti hawa nafsu dan membuat dia jera untuk tidak cinta dengan dunia. Ya, maka hubus syaraf, cinta dengan kemuliaan, penghormatan, kehormatan dan penghormatan, nama lainnya adalah huburi asah, mencintai kepemimpinan. Hubul jah, mencintai pangkat dan kedudukan. Dan huburi asah itu disebut oleh para ulama salaf dengan sebutan as-sahwah al-khafiyah. Itu mendapat sebutan, mendapatkan label dengan sahwat yang tersembunyi. Karena dan ini nampak terlihat manakala huburi asa itu dibungkus pakai bungkus agama, maka dia akan jadilah dia betul-betul sahwat yang tersembunyi. Karena yang dinampakkan adalah kesolehan, yang diserukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang digembar-gemborkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada sahwat tersembunyi. Ada udang di balik batu. Ini ada udang di balik batu. Ini ya, nampak secara lahiriah boleh jadi yang dia nampakkan secara lahiriah naf'un nas, ingin berbagi manfaat kepada manusia. Namun yang ternyata yang dia cari adalah pujian manusia. Ternyata yang dicari adalah popularitas di mata manusia. Ya, maka dia tersembunyi. Yang dinampakkan adalah semangat belajar, yang dinampakkan adalah semangat mengajar. Namun sebenarnya yang dicari adalah pujian manusia. Adalah penghormatan manusia. Adalah elu-eluan manusia. Maka dia, para ulama salaf menyebut huburi asah, hubus syaraf, al-hirs ala ri'asah wa syaraf, itu disebut dengan sebutan as-syahwah al-khafiyah. Ya, udang di balik batu. Asal penamaan ini, penamaan huburi asah dengan syahwat khafiyah, asal muasalnya adalah penamaan yang diberikan oleh sahabat Nabi Syaddad ibn Aus. Sebagaimana kata Az-Zuhri, satu ketika Syaddad ibn Aus menutupi badannya dengan kain, thumma baka, kemudian menangis. Kemudian ada orang yang bertanya kepadanya, ma yubakika ya Aba Ya'la, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Ya'la? Maka kemudian Syaddad ibn Aus rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyahwatul khafiyah. sesungguhnya yang aku paling cemaskan, yang paling aku khawatirkan adalah syahwat al-khafiyah. Ya, syahwat tersembunyi dengan kedok agama, dengan kedok ngajar, dengan kedok berfatwa, memberikan pencerahan pada manusia. Ya, namun ternyata itu semua ada tendensinya. Kemudian waria'ud zahir, beliau katakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syahwat tersembunyi dan riya' yang kelihatan. Innakum la tu'tu ila min kibali ru'usikum, sehingga kalian tidak akan mendapatkan bencana kecuali dari kepala kalian sendiri. Innakum lan tu'tu ila min kibali ru'usikum, innakum la tu'tu ila min kibali ru'usikum, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan bencana kecuali dari pimpinan-pimpinan kalian sendiri. Dan beliau ulangi beberapa kali, tiga kali. Alladzi idza amaru bi khairin uti'u. Yang mereka adalah, yang dimaksud pimpinannya adalah orang-orang yang ketika memerintahkan mengajak kepada kebaikan ditaati. Ketika kemudian dia memerintahkan kejelekan juga ditaati. Dan Imam Abu Dawud penulis kitab Sunan, Abu Dawud As-Sijistani menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan syahwat khafiyah. Faqad su'ila Abu Dawud rahimallahu taala, ditanya, "Ma syahwatul khafiyah?" Apa itu yang dimaksud? Apa itu istilah syahwat khafiyah? Apa artinya? Apa maknanya? Ya, kemudian para ulama dan orang-orang soleh terdahulu wanti-wanti dengannya. Maka beliau katakan, "Huburi asah." Ya, ingin mulia di mata manusia, ingin mulia di hati manusia. Namun kesimpulan dalam masalah ini, menafsiri syahwat khafiyah, syahwat tersembunyi, dengan huburi asa, dengan menginginkan popularitas, kemuliaan, pengagungan manusia, ini adalah bimba bitafsir bil mithal, adalah menjelaskan sesuatu dengan contoh. Karena Abu Ubaid rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sahwatul khafiyah qad ikhtalafan nasu fiha. Tentang apa itu syahwat khafiyah, para ulama berselisih pendapat. Fadzahaba ba'dum ila syahwatin nisa. Maka sebagian mengatakan syahwat khafiyah itu adalah, ya, adalah syahwat terhadap perempuan. Wa ghairu dhalika minas syahawat. Dan syahwat-syahwat yang lain. Ya, maka sebagian orang itu syahwat dengan perempuan, dengan kedok macam-macam, kedok dakwah, kedok kemudian menyebarkan ilmu, kedok kemudian dan amal sosial dan sebagainya. Ini semua cuma untuk kedok. Ujung-ujungnya yang dicari adalah perempuan. Ya, yang dicari adalah perempuan. Maka banyak realita menunjukkan banyak orang menjadikan syahwat terhadap perempuan itu sebagai syahwat khafiyah, yang dinampakkan dengan beda yang dia sembunyikan, yang dinampakkan satu hal yang baik, satu hal yang ini kebaikan, namun ada maunya. Abu Ubaid mengatakan bahwa ing dilaisa bimakhsusin bisyai. Menurutku bahasanya yang di pengertian syahwat khafiyah itu tidaklah khusus dengan hal-hal tertentu. Lakinnahu fi kulli syai'in minal ma'asi. Nah, itu semua maksiat yang dijadikan sebagai yang disembunyikan, yang ada udang di balik batu, semua syahwat. Semua maksiat jika itu ada udang di balik batu, maka dia syahwat khafiyah. Boleh jadi menginginkan kemuliaan, rakus dengan penghormatan manusia. Boleh jadi menginginkan perempuan. Boleh jadi menginginkan harta dan yang lainnya. Namun pada akhirnya yang populer itu adalah tafsiran Abu Dawud As-Sijistani untuk syahwat khafiyah. Dengan huburi asah, yaitu menginginkan kepemimpinan. Fasara alaman alaiha. Maka pada akhirnya di dunia ilmu mengkerucut. Di dunia ilmu mengkerucut. Kalau disebut syahwat khafiyah, maka ya huburi asa. Ila likarinatin tubayini khilafadhali. Kecuali jika ada indikator. ya, maka di dataran pada akhirnya, yang kemudian dalam prakteknya, yang kemudian disebut dengan syahwat khafiyah adalah huburi asa. Ketika disebut syahwat khafiyah tanpa ada indikator, maka maknanya adalah huburi asa. Jika syahwat-syahwat yang lain sudah dinamai dengan syahwat khafiyah, maka ada penjelasan tambahannya. Sebagaimana kata Ibn Taimiyah rahimallahu taala, wa mimma yubayyin, dan di antara hal yang menjelaskan bahasanya manusia terkadang dia tidak mengetahui banyak keadaan dirinya, maka dia tidak menyadarinya. Banyak orang, ana katsiran minan nas yakunu fi nafsihi hubriyasa. Ya, banyak orang di dalam hatinya itu ada rakus terhadap kekuasaan dan penghormatan. Kaminan layas urbihi, dia betul-betul tersembunyi, orangnya tidak merasa. Bal inna mukhlishun fi ibadatihi, bahkan yang dia rasa dia itu ikhlas dalam ibadahnya. Wa qad khafiyat alaihi uyubuhu, karena dia tidak tahu aibnya. Wa kalau munas bi hadza katsirun wa masurun wa li hadza summiyat hadhihi as-sahwatul khafiyah. Oleh karena itu maka beliau katakan huburi asah itulah yang disebut dengan syahwat khafiyah. Ya, kemudian tentang bentuk huburi asah, maka tadi telah kita bacakan perkataan Ibn Rajab. Ya, bentuknya ada dua, riasah duniawiyah. Ada orang yang menginginkan riasah, menginginkan kepemimpinan, dan kepemimpinan itu kepemimpinan duniawi. Punya jabatan, dijadikan sebagai tokoh masyarakat, dianggap sebagai tetua kampung, ya, atau kemudian jabatan-jabatan yang spesifik, ya, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya. Ya, atau kemudian kedudukan profesor, kemudian dekan, rektor, dan yang lainnya. Ya, riasah duniawiyah. Ada juga riasah, ya, ilmiah diniyah. Ada kemudian riasah berupa ilmu agama dan kesalihan dan kezuhudan. Dan hubur riasah dengan dua bentuknya ini memiliki dua keadaan. Wali hubur riasah halani, menginginkan kepemimpinan, rakus dengan kepemimpinan dengan dua bentuknya ini ada dua macam. Yang pertama, qablat tawali riasah, sebelum menjabat, sudah rakus sebelum menjabat. Ini sudah rakus sebelum mendapatkannya. Maka di antara manusia ada yang rakus dengan kepemimpinan. Dia ingin jadi bupati, dia ingin jadi gubernur, dia ingin jadi kemudian kepala kantor, dia ingin jadi menteri atau yang lainnya. Dia ingin jadi rektor, dia ingin jadi dekan, dia ingin jadi kepala desa, dia ingin jadi tokoh masyarakat. Dan itu nampak kelihatan pada dirinya, ya, dari ucapan-ucapannya. Kemudian hasil akhirnya boleh jadi dia menjabat dan boleh jadi dia tidak menjabat. Ini tidak kemudian ada jaminan yang rakus itu menjabat. Namun dia sudah dapat dosa rakus, padahal dia tidak mendapatkannya. Ini dosa al-hirs ala syaraf sudah didapatkan, meskipun pada akhirnya tidak dapat. Kemudian yang kedua, ba'da tawali ri'asah, muncul rakus itu setelah menjabat. Muncul rakus itu setelah menjabat. Ada orang yang sebelum menjabat dia zuhud dengan riasah, dia tidak mencarinya, ya. Dia tidak kemudian mencari jabatan dekan, mencari jabatan rektor atau yang lainnya, ya. Dan jabatan-jabatan yang lainnya. Namun faida tawallaha ta'allaqa biha qalbuhu. Namun setelah dapat baru kemudian timbul rakus, kemudian dipertahankan mati-matian. Injak sana, injak sini, kemudian sikut sana, sikut sini, supaya dia tidak copot dari jabatannya. Padahal sebelumnya, ya, dia low profile, enggak menginginkan, enggak rakus. Baru rakus dan ngotot setelah mendapatkannya. sebagaimana kata Ibnu Rajab. Dan ketahuilah bahasanya rakus dengan kemuliaan mengharuskan bahaya yang besar sebelum mendapatkan kemuliaan. Fi sa'yi fi asbabihi, dengan dia melakukan usaha-usaha mendapatkan kemuliaan. Kemudian bahaya yang terjadi wa ba'da wuku'ihi, dan setelah mendapatkannya. Maka rakus dengan kemuliaan itu tidak hanya dampaknya sebelum dapat, namun sebelum dapat dan setelah dapat. Di mana setelah dapat dia punya al-hirs al-azim, rakus yang luar biasa, yang karena rakus dan ingin mempertahankan jabatan dan kekuasaannya, akhirnya dia minadzulmi, melakukan kezaliman demi mempertahankan jabatan dan kedudukannya. Dan dia pun sombong dengan yang lainnya, wa ghair dzalika minal mafasid. Kemudian bentuk-bentuk huburi asah. Yang pertama, bentuk riasah atau kemudian bentuk hubur riasah rakus dengan kemuliaan yang paling jelek adalah merebut Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya. Merebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, kejelekan yang paling besar adalah juhudul khaliq, adalah ateis. Wasyirku bihi atau musyrik. Dan kata beliau, wa talabu nafsi an takuna syarikan wa niddan lahu. Dan dirinya pengin jadi sekutunya Allah. Jadi tandungannya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar manusia menyembahnya dan beribadah kepadanya. Ini huburi asa yang paling jelek. Ya, karena membuahkan syirkun. Jadilah dia taghut yang menginginkan agar dan menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Kenapa? Karena huburi asah. Dan inilah keadaan Fir'aun. Dan inilah keadaan Iblis. Yang dia ingin untuk disembah dan ditaati. Kemudian yang kedua, fukdanul ikhlas fil amal. Tidak memiliki ikhlas dalam beramal. Maka orang yang mencari kedudukan dan kemuliaan dan penghormatan manusia, maka tujuan dan cita-citanya adalah mendapatkannya. Setelah mendapatkannya dia mempertahankannya. Oleh karena itu cinta dan bencinya, walak dan baroknya adalah dengan kekuasaannya. Oleh karena itu dia memberi ataukah tidak memberi, tendensinya ini semua. Kalau dia orang ini mendukung saya berkuasa, saya beri. Kalau dia tidak mendukung saya berkuasa, bahkan menghambat kekuasaan saya, maka saya tidak mau memberi. Bahkan cinta dan bencinya karena riasah. Siapa yang mengganggu kekuasaannya, siapa yang goyang kekuasaannya, dia benci. Siapa yang mendukung kekuasaannya, dia cintai. Sehingga jadinya hilanglah pada dirinya ikhlas dalam beramal. Dia ngasih orang itu bukan karena ikhlas, karena Allah. Namun tendensi riasahnya. Dia menolong orang, perhatian dengan orang, itu semua adalah untuk mendukung kekuasaannya. Yang ketiga, la ya'mal idza lam yusaddaq. Ya, tidak mau kerja kalau tidak jadikan sebagai pimpinan. Kalau kemudian dalam kepanitiaan dengan berbagai macam bentuknya, kok kemudian cuma bagian umum, gitu, maka tidak kerja. Kalau kemudian punya kedudukan tinggi, apalagi yang kemudian ngasih sambutan di depan banyak orang dan tampil, maka semangat kerja. Non ketika digeser dan dipindah, bagian parkir, gitu. maka tidak mau jalan, maka tidak jalan. Maka ini hupuri asa. Kalau jadi ketua panitia, dia kerja semangat. Kalau bagian parkir, dia menghilang. Dia menghilang. Maka ini bagian dari hupuri asa. Maka jika dia tidak dijadikan sebagai pimpinan, maka dia tidak mau kerja. Bahkan bakhila bil masywaratil mufidah, tidak mau ngasih usul-usul yang bermanfaat. Ya sudah urusi. Ya kalau saya enggak jadi pimpinan, ya sudah kamu urusi sana. Saya enggak mau ngasih saran-saran. Saran-saran yang bermanfaat itu dia pelit, dia enggak mau kasihkan. Kenapa? Hupuri asa. Harusnya saya yang ngatur. Kalau saya ngatur, saya punya ide-ide begini-gini. Bal rubama taraka ghairahu yabsulu. Bahkan dengan sengaja dia biarkan orang lain itu gagal. Tidak kemudian, oh ini kok mau gagal, kemudian dia turun tangan. Nah, dia cuma nonton saja. Dan dia ingin orang lain bahkan gagal. Nah kan, bukan saya pimpinannya. Nah kayak gitu kalau bukan saya pimpinannya. Maka dia gembira kalau orang lain gagal. Namanya hupuri asah ini namanya. Dia senang kalau kemudian kacau kan panitiamu. Nah, bukan saya pimpinannya. Itu namanya hupuri asa. Maka dia sengaja biarkan orang lain gagal, dia tersadar supaya dia yang tampil. Wa yusbih makanahu, dan dialah yang menggantikannya. Kemudian yang keempat, orang yang punya hupuri asa itu dzikrun nasi bil uyub, itu hobi membahas kejelekan orang lain. Wata'an fihim, dan mencela mereka supaya dirinya tampil. Karena cara efektif untuk menonjolkan diri adalah dengan merendahkan yang lain. Itu cara efektif cepat untuk naik. Nih, cepat untuk naik dengan cara apa? Jelek-jelekkan yang lain. Demikian juga di dunia dakwah. Kalau mau kemudian pengen jadi ustadz yang dianggap top, disalah-salahkan yang lain. Oh, kalau dia ini kemudian dia ini tidak becus, dia ini banyak salahnya, dia ini gini. Jangan ngaji sama dia, karena dia punya kesesatan demikian, karena dia punya kejelekan demikian. Dan itu jadi hobinya. Semua supaya kelihatan semuanya jelek, kemudian yang baik itu saya. Nah, itu namanya hupuri asa. Yang kelima, Allah yadullah alaman wa afdal minhu fid din awil ilmi. Ketika ada orang minta saran, dalam masalah ini saya perlu konsultasi pada siapa? Dia mengakui sebenarnya ada orang yang lebih bagus daripada dirinya, namun dia tidak mau sampaikan informasi itu. Dia tidak mau sampaikan informasi tersebut. Dia tidak mau menunjukkan dan memberikan arahan kepada orang yang lebih baik daripada dirinya dalam masalah agama ataupun dalam masalah ilmu. Dia paham kalau dirinya dalam bab ini enggak begitu menguasai. Namun dia paksakan jawab. Ketika dia ada orang bertanya, misalnya kalau dalam masalah ini saya sebaiknya konsultasi sama siapa, bertanya pada siapa, dia tidak tunjukkan. Kuburi asa. Karena orang yang kuburi asa itu menutupi kelebihan orang lain dan menyembunyikan kelebihan-kelebihan orang lain. Kemudian hupuri asa itu yang keenam, indikatornya adalah al-hasratu idza zalat au ukhidat minhu. Stres jika kekuasaannya hilang. Stres jika kekuasaannya hilang. Dulu dia jadi kepala kantor, kemudian pensiun. Maka kemudian stres gara-gara pensiun. Hilang kekuasaannya. Dia jadi orang biasa saja. maka stres karena pasca pensiun setelah punya jabatan yang tinggi, itu namanya hubur, itu indikator hubur asa. Kemudian yang ketujuh, sombong terhadap orang lain dan jelek sikapnya dengan orang lain. Maka ada nasihat unik dari Ibnu Hibban Al-Busti rahimallahu taala. Kewajiban orang yang bergaul dengan penguasa dan bersahabat dengan orang yang punya kuasa, alla ya'ida syatmahu syatmah, adalah tidak menganggap cacian dia sebagai cacian. Karena orang yang punya kekuasaan itu suka mencaci dan dianggap itu guyonan. Hobi mencaci. Maka bergaul dengan orang yang punya kekuasaan dan yang berkuasa atau yang sok kuasa, itu perlu kesabaran ekstra, namanya alla ya'udda satmahu satma. Jangan menganggap cacian dia sebagai cacian. Wala ikhladau ikhladun, jangan dianggap marah besar dia sebagai marah besar sungguhan. Dan jangan kemudian dia anggap taksir dia dalam masalah memberikan hak kita sebagai kesalahan. Li'anna rihal izzah, karena angin kekuasaan itu basotat lisanahu, menyebabkan lidahnya terjulur sehingga mudah mencaci. Wayadahu bil ghildah, sehingga dan mudah kemudian gebrak meja dan seterusnya. Kenapa? Merasa kuasa. Kemudian yang kedelapan, tidak mendapatkan taufik fil walayati allati yatawallaha, tidak diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam menjalankan amanah kekuasaan yang dia jabat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya meminta jabatan, jika engkau diberi jabatan ya karena memintanya, artinya rakus dengannya, maka engkau tidak akan ditolong, diserahkan pada dirimu. Lain hanya dengan orang yang mendapatkannya tanpa meminta, maka akan dibantu dan diberi kemudahan. Kemudian yang kesembilan, loyal dengan orang kafir dan musyrik. Ini satu hal yang diketahui dalam sejarah, dilakukan oleh banyak penguasa di Andalus. Mereka kemudian loyal dengan orang kafir untuk mempertahankan jabatannya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang ke-10, tidak menerima kebenaran dan tidak mau rujuk pada kebenaran. Ya, sehingga dia menyebabkan dia terjerumus dalam bid'ah dan kesesatan. Sebagaimana perkataan seorang penyair Abu At-Tahiyah, beliau mengatakan, Ukhayya man asa qariyasah, wahai saudaraku, orang yang menginginkan kekuasaan, khiftu ayat gha, maka kau khawatir dia melampaui batas, wahai disu bid'atan wa dolala, kemudian mengadakan bid'ah dan kesesatan. Karena orang itu, betapa banyak orang itu tahu kalau ini sesat dan menyimpang, namun dia tidak mau mengakuinya. Tidak mau mengakuinya. Dia pertahankan kesesatan dan kebid'ahan. Kenapa? Karena khawatir hilangnya ri'asah. Hilangnya ri'asah. Maka di kalangan ahli bid'ah dia pimpinan. Nanti kalau saya tobat, cuma jadi rakyat jelata. Maka lebih baik jadi pimpinan, meskipun pimpinan pimpinan orang-orang sesat, daripada jadi rakyat jelata. Sebagaimana ungkapan sebagian orang, lebih baik jadi kepala teri daripada jadi ekor gajah. Yang penting kan kepala. Meskipun kepala teri, yang penting kepala, hubungi asa, daripada ekor gajah. Kemudian yang ke-11, at-taqarrub ila salatin wa mujalasati, dekat-dekat dengan penguasa, cari muka sama penguasa. Yang ke-12, hubbus suhrah, rakus dengan popularitas. jungkir balik untuk kemudian bisa jadi orang yang populer. Kemudian indikator huburi asah yang ke-13, mahabbatu madhin nas wa sanauhum. Suka dengan pujian manusia dan sanjungan mereka. Itulah yang dicari, itulah yang diharapkan. Karena hubur asah yang kemudian yang ke-14, ya, indikator dan dampak hubur asah al-kadzib wal qaul ala Allah bi ghairi ilmin. Berdusta dan berani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini kita jumpai pada tokoh-tokoh kesesatan. Ya, tokoh-tokoh ahli bid'ah. Maka dia sebenarnya menyadari ini keliru, ini menyimpang. Nah, karena khawatir hilang riasah, maka dia otak-atik dalil macam-macam supaya tetap mendukung kekuasaannya. Sebagaimana Allah ceritakan tentang tentang sebagian ulama Yahudi. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-169 Allah katakan, fakhalafa min ba'din khalfun, maka datanglah generasi yang jelek, yaitu ulama-ulama bejat, orang-orang yang menginginkan kekuasaan dengan jadi ulama. Dan dia adalah orang yang bejat. Gimana orang yang ulama bejat itu? Warisul kitabah, dia mewarisi kitab suci. Artinya dia orang yang berilmu, namun ya'khuduna aradu hadal adnah, dia rakus dengan harta. Dia ambil harta dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam jalan, tanpa mengindahkan halal dan haram. Lantas dia mengatakan wa yakuluna sayur faulana. Dan dia mengatakan, ya kalau kita itu ngambil-ngambilin tidak masalah. Nanti karena kita tahu cara tobatnya. Karena kita tahu cara tobatnya. Kalau kamu hati-hati. Nah. Kalau kiai tidak apa-apa, ngerti jalan tobatnya. Wayakuluna sayur farulana, dan mereka ambil harta dari ini dan itu tanpa peduli halal haram, dan mengatakan sayur farulana, kalau kita akan mendapatkan ampunan. Wayatihim aradumisu yakhuduhu, dan jika datang kemudian kenikmatan dunia yang lain, dia pun mengambilnya. Alam yukhat alaihim mithaqul kitab, bukankah mereka telah mendapatkan perjanjian dari Allah subhanahu wa ta'ala, alla yakulu ala Allah ilal haq, tidak bicara tentang agama ini kecuali yang benar. Watarusu ma fihi, dan mengkaji isinya. Watarul akhiratu khairul ladzina yattaqun, dan kampung akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, ulama-ulama bejati mengambil dunia padahal dia tahu kalau dunia itu haram untuknya. Lantas dia benarkan tindakannya dengan mengatakan kalau kita akan mendapatkan ampunan. Dan jika kemudian ada dunia yang lain, maka diambil lagi. Artinya dia ngotot untuk mendapatkannya. Dan itulah yang mendorongnya untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, atau kemudian tidak dengan yang benar. Maka itulah yang mendorong dia untuk mengatakan ini hukum Allah, ini syariat Allah. Padahal mereka tahu tidak demikian hukum dan syariat Allah. Kemudian yang ke-15, qaswatul qalbi wa ta'alluquhu bi ghairillahi. Yaitu mengerasnya hati, bergantungnya hati dengan selain Allah, dan tersibukannya hati sehingga tidak pernah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan, wa aqallu ma fi hubbiha, dampak paling minimal dari cinta dengan dunia dan kemuliaan dan penghormatan manusia bagian dari dunia. Maka dampak yang paling minimalis dari cinta terhadap dunia, ayulhi an hubbillahi wa dzikrihi, membuat lalai sehingga tidak cinta dengan Allah dan mengingat Allah. Waman alhahu maluhu an dzikrillahi fahuwa minal khasirin, dan siapa yang hartanya melalaikannya dari mengingat Allah, maka dialah orang yang merugi. Wa idzallaha alqalbu an dzikrillah, Dan jika kemudian hati itu lalai dari mengingat Allah, sakanahu syaitan, maka yang menempati hati tersebut adalah setan. Kemudian setan pun membelokkannya, membelokkan hati tersebut kemana dia inginkan. Kemudian yang ke-16 yang terakhir, asyahna wa tafarruq bis-saff, adalah tercerai-beraikannya barisan dan kebencian atau permusuhan. Karena semua orang yang cinta dan rakus dengan kekuasaan itu akan menuduh orang lain itu tidak bisa, tidak mampu. Dan dia akan berupaya mati-matian untuk menjauhkan orang lain. Sehingga terjadilah perselisihan dan permusuhan karenanya. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji, kita kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.